Sejak dari kemarin ku rindukan kamu, hingga tak ada lagi yang tersisa. Ku habiskan waktuku ingat-ingat dirimu. Lebih dari semalam lirikku sebut-sebut namamu, hingga tak ada yang dapat membuatku selain di dekatmu. Di sini malamku pun berlindung lagi, walau lelah ku takkan tertidur menunggu pagi sampai dirimu.